kecap, rasa iur jeung sebel. Jamur lempang gagaleongan, gacaprak tiga cuaras. Najan pula hancur buruk, hayang dahar bulung sabuk. Ia bucung gus buruk, buha kemari yang nyentruk. Mana sebotol ni ai mau teringai. Iya akang, apa mabok tu dilarang ku agama jeng dari gama. Campur kecap, karasa liur jeung sebel. Jamun lempang gagaleongan, ngacaprak tiga sungkelong. Campur kecap, karasa iur jeung sebel. Jamun lempang gagaleongan, gacaprak tiga cuaras. Asa si muna tong ibu.